Ubi, pucuk, kangkung, banyak bunyi, pecah, muncung, pantek. Lemak, lemak, mak, lemak, lemak, tegen dua, keselan sama-sama. Ingat, ini, jangan, jangan, ini, tegen dua, keselan sama-sama. Tegen jauh, jangan balik, jangan, jangan balik. Tenggalak balik, balik, tenggalak balik. Lemak, lemak, mak, lemak, lemak, tegen dua, keselan sama-sama. Pucuk ubi, pucuk kangkung, banyak bunyi, pecah, muncung, pantek. Lemak, lemak, mak, lemak, lemak, tegen dua, keselan sama-sama. Ingat, ini, jangan, jangan, ini, tegen dua, keselan sama-sama.